نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى Dipancar luaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini tentang Walimatul Urus ya, pesta pernikahan, resepsi pernikahan. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan tentang resepsi pernikahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Buya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan di awal ya, bahwa ada beberapa hal yang kadang sering terjadi di dalam masyarakat kita Buya. Contoh ya itu tadi Bu ya, masalah dandanan Bu ya, dandanan pengantin dikatakan kan ada aturan dandan seorang wanita Bu ya, cuma untuk acara ini kan ya itu tadi kadang dandanan alhamdulillah Bu ya, untuk saat ini sudah ada baju-baju pengantin syar'i Bu ya, yang artinya ya para pengantin sudah menggunakan hijab dan sebagainya. Akan tetapi terkadang memang ada dandanan yang masih masih menggunakan sesuatu yang pernah Buya singgung bahwa itu sebenarnya diharamkan karena itu seperti menambah atau tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Contoh mohon maaf ya, terkadang perias itu ya itu masih memaksakan harus menggunakan bulu mata palsu gitu Bu ya. Juga ya alis yang dilukis ya, artinya di dengan tangan Bu ya, tidak sampai lukis sampai seperti tato tidak. Dan juga ya dandanan yang lain. Dan tentunya karena memang umumnya resepsi di Indonesia itu masih belum bisa dipisah Bu ya antara tamu undangan laki-laki dan perempuan, karena memang ya terkebiasaannya adalah seperti itu. Satu sisi kalau pengantin wanita tidak dandan ya aneh juga begitu Bu ya. Satu sisi kalau didandanin tapi nanti dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram. Nah, itu seperti apa Bu ya? Dan juga ada tradisi menyiapkan kotak untuk menerima uang itu Bu ya. Itu apakah menjadi suatu hal yang diperkenankan atau tidak Bu ya? Dan kalau tadi Bu ya permasalahan juga kalau ada seorang perbedaan antara anak dengan orang tua, kalau anak ingin punya pernikahan yang syar'i tapi orang tua menentang misalnya Bu ya. Bahkan mungkin mengatakan kalau gitu enggak hadir atau ya pokoknya dikeluarkan dari keluarga dengan ancaman seperti itu Bu ya. Ini batasan mana kadang seorang anak boleh patuh seperti itu Bu ya? Apakah masih ada atau dengan ancaman seperti itu apakah boleh mereka melawan gitu Bu ya? Baik, dipersilakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah cara berdandan, ada tabarruj jahiliyah yang dilarang adalah memamerkan dandanan seorang wanita di depan kaum ajanib, orang yang bukan mahramnya. Maka ini tidak diperkenankan dalam keadaan apapun. Akan tetapi jika ada seorang wanita berdandan untuk wanita, itu adalah diperkenankan. Tentunya ada aturan dandanan apa yang boleh. Yang harus diperhatikan di dalam acara resepsi pernikahan adalah sebisa mungkin kita berusaha namanya untuk mencari keberkahan. Bahkan kalau bisa usaha ini nanti menjadi sebuah tradisi yang mengakar di masyarakat. Resepsi yang harus berdandan itu gunakan hanya untuk wanita saja, sehingga wanita di situ bebas bersenang-senang. Nari-nari pun tidak ada masalah. Tukang syutingnya juga, kalaupun harus syuting misalnya harus dijaga dan jangan sampai tersebar misalnya hanya untuk kenangan keluarga. Yang mau semuanya lah komoditas. Dan kita menemukan di negeri-negeri yang terhormat sana, di Hadramu dan sebagainya, itu ada resepsi nisa, enggak ada lakinya satupun. Tapi di dalamnya nisa itu bebas, bahkan itu kesenangannya maksimal sekali. Ya, di saat ada apa namanya pukulan rebana-rebana tradisional itu dan tari-tari tradisional di kalangan wanita, mereka bersenang-senang dan mereka berdandan dan benar-benar berdandan di antara wanita. Ini kan cerita dari para wanita tentunya. Umi juga pernah menghadiri acara seperti itu. Tidak ada satupun laki-laki dan orang merasa nyaman. Jadi menyenangkan perempuan itu karena menghibur. Baik, akan tapi kalau sudah ada kaum pria, ya laki-laki yang bakal melihat pengantin, harus yang diperhatikan pertama adalah ditutup sekujur tubuhnya. Yang diperkenankan dalam Islam adalah memang khilaf di antara ulama, biarpun wajah dan telapak tangan pun harus ditutup. Tapi kita ngambil pendapat yang kedua, dan ini perlu dipakai, bahwasanya bolehlah wajah dan telapak tangan boleh dibuka. Maka ini yang paling pertama dan utama. Dan bajunya adalah bukan baju yang transparan, kulitnya terlihat. Jadi betul yang menutup aurat dan rapi itu. Banyak sekarang kita menemukan baju-baju yang dikemas cantik dengan model indah, ya kan? Bukan pamer lekuk tubuh. Lekuk tubuhnya pengantin perempuan hanya untuk pengantin laki-laki saja nanti itu. Bukan harus dipamerkan depan orang, bukan depan orang, dandanan yang cantik, baju yang menarik. Bahkan kalau baju bersulam emas sekalipun ibaratnya juga boleh saja seorang perempuan menggunakannya. Nah, dengan catatan tidak memaksakan diri. Indah boleh. Akan tapi tetap wajah ini saja yang boleh terlihat di dalam pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, telapak tangan bisa kalau memang yang melihat kaum laki-laki yang banyak. Dan kemudian ini permasalahan masalah dandan ini. Dan sebetulnya memang kalau kebanyakan ulama mengatakan dandanan yang dipamerkan kepada kaum ajnabi adalah tidak diperkenankan. Hanya sebagian orang mengatakan ini kan acara resepsi pernikahan, ya mungkin ya sebagian ulama mengatakan dimaafkan, tapi tentunya bukan dengan sesuatu yang dilarang seperti menambah alis, iya, apa ya, menambah bulu mata, iya, kemudian membuat sesuatu yang palsu. Tapi berdandan cantik bolehlah. Ini biarpun sebisa mungkin, kalau memang harus berdandan yang luar biasa tadi, jangan sampai ada kaum pria itu. Cuman kita ini ikut pendapatnya yang katakanlah lemah. Tapi paling tidak yang paling penting dijaga adalah jangan sampai ada aurat yang kebuka, lekuk-lekuk tubuh yang terlihat, ya. Nah, itu saja. Adapun masalah berdandan yang wajar dandannya seorang perempuan, ya, kemudian dipajang dengan kaum laki-laki, kemudian kalau bisa, sebisa mungkin ini memang dipisah supaya tidak ngerumpul di depan pengantin laki dan perempuan. Ya. Nah, ini kalau masalah foto dan sebagainya, ini sebetulnya adalah tradisi yang bisa baik, bisa tidak baik. Kalau sudah menjadi tidak baik, nanti akhirnya diekspos sana sini, ya. Tapi kalau sekedar untuk membuat sebuah kenangan baik, kenangan indah, ya silakan, boleh-boleh saja. Nah, dengan catatan itu tadi, nanti yang melihat juga terbatas, bukanlah besok langsung diekspos di media fotonya, yang macam-macam itu. Jadi seperti itu masalah dandanan. Diperkenankan tentunya, tidak boleh membuat bulu palsu dan sebagainya. Rambutnya bukan dikeluarkan kalau ada laki-laki, tapi kalau kalangan perempuan saja bebas, rambutnya diurai pun boleh, dengan catatan tidak ada satu laki-laki pun yang bukan mahramnya. Ini boleh-boleh saja. Dan memang ada di sebagian tempat memang dikemas secara islami seperti itu. Jadi seorang anak gadis yang mau dinikahkan, betul-betul dia kayak ratu, diurai rambutnya, boleh. Tapi lihat, tidak ada laki-laki. Amanat ini di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Jangan mengusir keberkahan itu semuanya. Kemudian kesenangan yang sesungguhnya adalah bukan saat itu. Saat resepsi itu adalah mengiklankan, mengumumkan di khalayak ramai bahwasanya ada terjadi benih. Keindahan yang sesungguhnya adalah setelah acara pernikahan resepsi. Artinya apa? Bertemunya hati dengan hati. Bagaimana orang saling mengerti. Bagaimana menjalani hidup yang baik. Keindahan yang panjang. Ya. Bukan hanya sekedar pertemuan sesaat, ramainya sehari, melanggar Allah. Tentunya setelah itu membawa malapetaka. Baik, ya. Kemudian masalah, tolong ini, memisah laki perempuan, upayakan sebisa mungkin. Ya, ya. Kalau berdandan, tentunya di hadapan kaum wanita saja. Ya, ya. Jika ada kaum kerabat yang ini, maka ya, yang harus bisanya untuk menyapa saja, ya, untuk melihat, maka tentunya tolong dandanan ini jangan sampai ada yang kebuka selain wajah dan telapak tangan. Biarpun wajah dan telapak tangan itu sendiri berat dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi enggak apa-apa, diambil pendapat ini. Kalau sudah pendapat ulama, tidak masuk wilayah dosa kok. Kita enggak perlu keras-keras sekali. Tapi kalau seandainya ada yang bertahan untuk menutup wajahnya di depan kaum pria, ini adalah hebat. Akan tapi kita perlu mengambil pendapat yang lain, dan yang dipakai masyarakat Indonesia rata-rata kan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu urusan apa tadi? Masalah kotak uang. Kotak ya? Amal. Kotak uang. Kotak amal. Kotak uang. Iya, iya. Kotak uang yang di sebetulnya ya wajar-wajar saja, bukan sesuatu yang terlarang. Kalau orang buat kotak uang, dan sebetulnya ini bahasanya jelas, tolong bantu saya kan gitu saja, hanya enggak ditulis ya. ya boleh saja, tapi tidak harus kita memberinya. Cuman berikan pertolongan orang menikah kan boleh-boleh saja. Tapi bisa saja kan itu nanti biasanya ada dicatat dan sebagainya untuk dibalas atau bagaimana. Artinya mungkin sebuah tradisi untuk tolong menolong di dalam acara resepsi pernikahan. Bahkan kadang, makanya kadang-kadang memaksakan wong khitan saja pakai acara gede-gedean, ngundang apa, mencari bantuan dari orang biar dibantu orang masukkan di kotak uang tadi, dan mungkin lebih banyak daripada yang digunakan untuk resepsi mungkin. Nah, akan tapi itu wajar, bukan sebuah masalah jika memang kita pasang kotak ada orang membantu, ya silahkan membantu. Namanya kita punya ada hajat, ada orang bantu, boleh-boleh saja. Cuman bisa jadilah ini pernah suatu ketika ini kejadian, rupanya ada orang yang pengen menjatuhkan namanya orang lain. Karena biasanya di amplopnya ada namanya kan, terus dicatat dan sebagainya. Hati-hati, yang kita hindari fitnahnya. Suatu ketika ada orang gak senang dengan seseorang, orang kaya. Itu ada orang yang datang memasukkan amplop atas nama dia, tapi isinya adalah uang yang sangat sedikit. Jadi pasti disebat setiap pernikahan, resepsi pernikahan jadi perbincangan. Ya Allah, orang kaya cuma ngasih sebegini. Misalnya kalau yang lain 50 ribu, ini anak 10 ribu, 5 ribu gitu. 5 ribu pun duitnya seribuan atas nama si fulan gitu loh. Ya, ini ya. Pernah kejadian. Artinya apa? Itu juga kalau menggaya ditulis bukan dari orangnya, itu bisa saja dipalsukan, fitnah saling membuat prasangka buruk orang lain. Tapi kalau membantu, sudahlah, membantu uang saja masukin, suka-suka siapa yang ngasih tanpa harus kita cari siapa orangnya, ya itu lebih aman deh daripada harus dicatat. Kalau dahulu sudah dicatat, ini membantu. Nanti setelah acara resepsi pernikahan ditulis semuanya. Maka nanti kayak balas. Kalau sudah menikah balas ya itu makna tolong-menolong boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh berubah menjadi makna sesuatu yang menjadikan orang terpaksa melakukan itu semua. Baik, ya. Terus tadi kalau masalah pertentangan antara orang tua dengan anak, ya. Tentunya yang dikedepankan adalah syariat. Syariat, ya. Iya dong, Allah kok la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Enggak boleh patuh dengan manusia hanya untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Harus didahulukan, enggak ada. Misalnya kamu harus buka aurat, nak, ya enggak bisa dong. Enggak apa? Enggak ada. Enggak ada tawar dalam hal ini. Kamu enggak menghargai orang tua. Bagaimana saya menghargai orang tua untuk merendahkan Allah? Jadi ingat, kalau tidak ada kecuali masalah-masalah yang sama-sama boleh, ya kan? Masalah hari dan sebagainya. Orang tua inginkan hari Jumat aja, nak. Anaknya pengen hari Ahad libur, Pak. Enggak, cuma ya sudah ngikut. Acara-acara, masakannya apa, nak? Misalnya di hotel apa, kan tuh. Ya kan? Ya. Kalau selagi itu adalah sama-sama mubah, hendaknya seorang anak mengalah saja deh. Karena orang tua yang membiayai juga kadang. Orang tua adalah orang yang harus kita hormati. Tapi kalau sudah untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala, harga mati tidak bisa. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya masalah mungkin orang tua pengen nanggap wayang misalnya, ya. Atau ya itu tadi, Bu, ya itu kalau masih seperti itu masih diperkenankan tidak, Bu, ya? Mungkin karena orang tua udah ngerasa ini udah diniatin udah lama dan mungkin jadi tradisi di kampung tersebut gitu, Bu, ya. Kita kembali kepada masalah wayang dulu, ya. Mm-mm. Wayang dulu itu adalah tradisi Jawa dan itu bukan tradisi dari Islam dahulu, karena di situ disebutkan dewa-dewa dan seterusnya. Kemudian setelah datangnya ulama Wali Songo, karena itu sebuah kebudayaan kesenian yang memasyarakat, maka perlu mereka untuk memasukkan Islam melalui budaya dan seni tersebut, sehingga muncullah wali-wali yang menekuni dunia seni seperti Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang dan sebagainya. Akan tapi semuanya sudah dikemas, dirubah, sehingga diceritakan di situ sudah tidak ada pengagungan kepada dewa-dewi lagi. Sehingga dipangkas misalnya munculnya Punakawan sebagai seorang manusia yang ternyata dewa pun kalau lagi punya masalah harus konsultasi dengan manusia yang sangat bijak, Semar dan seterusnya. Itu sebenarnya disisipkan tokoh-tokoh seperti itu untuk memangkas keyakinan percaya kepada dewa-dewa. Nah, masalah budaya wayang yaitu dulu itu adalah masa transisi dakwah, ya. Enggak mungkin langsung dipangkas begitu saja. Sehingga dihadirkan para wali, ternyata di situ juga ada rambu-rambunya, harus ada nilai yang dibidik. Tujuan yang diharap itu harus ada. Sehingga mereka membuat kisah-kisah yang indah, kisah-kisah yang menghantarkan orang kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nah, maka dari itu, kalau memang seharusnya ada wayang, tentunya waktunya harus perhatikan. Kemudian dalangnya itu siapa? Apakah dalang yang menghantarkan kepada kemuliaan atau dalang yang tidak mengerti tentang agama? Makanya karena setelah Wali Songo membuat wali-wali itu, ulama-ulama itu merubah seni ini menjadi seni Islami, setelah itu di sisi lain ada yang tetap mengembangkan seni itu sebagai seni. Sehingga ada hari ini pun pewayangan yang tidak menyentuh dunia agama sama sekali, tidak menghantarkan kepada kemuliaan. Lah kalau ngundang yang seperti itu tentu salah dong. Makanya yang perlu diperhatikan adalah kalau harus mengundang seni seperti wayang itu, tentunya ya jangan yang panjang sampai pagi, subuhnya jadi hilang dan sebagainya. Hanya beberapa saat saja. Kemudian setelah itu ceritanya pun dikemas dengan cerita Islami. Akan tapi tetap lebih bagus adalah tujuan para wali dulu itu adalah untuk menghantarkan orang kepada hidayah. Ya, ya. Menggunakan seni karena seni waktu itu adalah yang lagi ngetren saat itu. Jika ternyata nanti ada cara lain tanpa harus menggunakan seni itu, seni yang merupakan budaya di luar Islam itu pada dasar, pada awalnya, kemudian diislamkan, ya, bukan diislamkan artinya digunakan untuk menghantarkan Islam. Jika sudah ada penggantinya, ya kita tidak perlu lagi dengan itu. Kalau misalnya ada dengan acara yang membuat senang orang, akan tapi tanpa harus menggunakan seni-seni yang seperti itu, ya bagus. Misalnya hari ini alhamdulillah muncul nasyid-nasyid yang luar biasa seperti adanya Habib Syekh bin Abdul Qadir. Itu kan orang senang, ya enggak? Ya, atau yang sekarang ngikuti model-model beliau. Orang senang lihat syar'i dan indah. Kegembiraan maksimal. Tidak perlu lagi mengundang yang namanya pewayangan dan sebagainya. Kalaupun harus misalnya budaya di situ, ambil yang betul-betul menghantarkan kepada kemuliaan. Kalau memang masyarakat kita masyarakat transisi, masyarakatnya masih lengket dengan dunia pewayangan, akan dihijrahkan daripada budaya-budaya Hindu-Buddha kepada Islam mungkin dengan itu. Tapi kalau masyarakat yang dengan wayang sendiri sudah tidak terlalu dekat, ya kan, maka nggak perlu lagi kita dekatkan mereka dengan dunia pewayangan. Nah, ini kadang-kadang gini loh, juru dakwah itu harus hakim, bijak. Tujuannya itu ada. Kalau alatnya ini sudah gak dibutuhkan lagi, ya gak perlu lagi. Ya. Kalau mungkin ada alat yang lebih baru lagi, gak perlu pakai alat lama. Ya, ya. Untuk sampai kepada tujuan kemuliaan tadi, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu Asmarawiyah, terima kasih atas penjelasannya dan juga kepada pemirsa dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada. Semoga apa yang sudah punya sampaikan ini benar-benar menjadi satu bekal bagi kita agar kita tidak salah langkah lagi di kedepannya, ya, di saat kita mungkin atau salah satu keluarga kita, anak-anak kita mengadakan walimatul urus, karena tadi intinya adalah kita mencari keberkahan dan keberkahan tidak akan bertemu dengan yang namanya kemaksiatan. Baik, kita akan break terlebih dahulu dan kita tetap bersama kami karena kita selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab, ya, dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.